وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تفضل dibaca. Raymond. Najdin. Ya Nun. Yu'ani Nun dapat dari mana, Raymond? Hah? Nebak. Al-ilmiyah. Baik. Lanjut berikutnya. Sudi. Fal Uyainatu fiha hakimun wa Dir'iyah. Itu nama-nama daerah. Uyainah, Dir'iyah. Itu diulang-ulang nanti muncul, jangan sampai salah lagi. Uyainah, Dir'iyah itu nama daerah. Nanti diulang-ulang, jangan sampai salah lagi, ya. Ini udah dikasih tahu. Uyainah, Dir'iyah. Jangan sampai bacanya ayaina dir'iyah. Terus wa dir'iyatu fiha hakimun wa riyadu fiha hakimun wa kullu qaryatin saghiratin fiha hakimun wa kanat bainahum hurubun wa salbun wa nahbun fima bainahum wa bainal qura wal badiyah wal badiyati fa minan nahiyati asiyasiyati kanat al biladu nam al biladu fi qalqin qalqin wa tafarrutin wa fi tanahurin wa diya'in hatta anna ahlal baladi al-wahidi yuqatilu ba'duhum ba'dhan. Nah. Ya, lihat di sini wa kana ulama Najd, dan dahulu para ulama Najd mereka fokusnya konsentrasinya itu dengan ilmu fikih. Sedangkan mereka dalam permasalahan akidah itu mereka berada di atas akidah mutakallimin min asyairatin wa ghairihim. Apakah kalangan Asy'ariyah maupun yang lainnya. Ya, laisa lahum inayatun bi aqidati salaf. Mereka enggak punya perhatian fokus terhadap akidah salaf. Ya, sebagaimana ini ada di Syam, ya, waktu itu di Syam sudah akidah salaf. Di Mesir, wa ghairiha minal aqtar, dan yang lainnya dari segala macam pelosok penjuru negeri Islam. Wa kanat al aqidatu, dan akidah yang dia muntasyarah, yang tersebar waktu itu fiha di Najd, hiya aqidata al asyairah, hiya al aqidata, ya hiyanya dhamir fasl, ya adalah akidah asyairah. Ma'ama inda kathirin minhum min al-ikhlal bitauhidil uluhiyah. Ya, selain itu pada mereka, kebanyakan mereka itu juga ada kerusakan dalam tauhid uluhiyah. Ya, adapun akidah salaf faqalaman, maka sedikit sekali yang sedikit memberi perhatian di situ. Ya, wa taghat 'alal katsir, taghat di sini tagha maknanya adalah hajah. Hajah. Wa taghat 'alal katsir. Ya. Dan bahkan bertambah semakin, ya, bertambah besar, bertambah banyak. Minhum, ya, di antara mereka, ya, yaitu berupa khurafat. Ya. Keadaan mereka didominasi oleh khurafat, bid'ah, kesyirikan dalam ibadah. Ya. Yang ini semua, ya, tertuang dalam ibadatul kubur, dalam praktek peribadatan kepada kuburan-kuburan. Ini dari sisi, ya, dari sisi ilmiah. Dari sisi ilmiahnya demikian. Adapun dari sisi politik, ya, maka mereka berpecah belah. Laisa lahum daulatun. Mereka tidak memiliki negara yang tajma'uhum, yang dapat menyatukan mereka. Bahkan setiap kampung laha amirun. Setiap qaryah memiliki amir sendiri, mustaqillun, amir tersendiri, biha, ya, untuk amir tersebut. Maka Uyainah punya hakim, Dir'iyah punya hakim, Riyad punya hakim, sampai kampung yang kecil punya hakim sendiri. Bahkan di antara mereka kanat bainahum hurubun, terdapat peperangan, salbun perampokan, wanahbun pembegalan, fima bainahum di antara mereka wa bainal qura wal badiyah, ya, yang ada di qura, yang ada di qarya-qarya, ya, ada di negeri-negeri, kota maupun badiyah maupun pelosok-pelosok. Maka dari sisi politik juga dahulu Najd itu berada dalam kolak, kekacauan, tafarruq, ya, perpecahan, wa fitanahur, saling bermusuhan, wadia, dan kebinasaan. Hingga satu negeri sekalipun mereka saling berperang satu sama lain. Nah, terus dibaca berikutnya, Paris. Istashhada ma'a jama'atin min as-sahabati wa fi harbi Musailimah al-Kadzabi wa kanu yastajiduna biha wa yastaghithuna biha wa 'ala qabri Zaid qubbatun Nihal. An-nihalu al-babiyatu mislu as-sufiyyati wa wahdatul wujudi. Wa wahdatul wujudi riyadi wal khalqi. Hakadha kanat halatuhum ad-diniyatu wal ulama'u sakitun. Simfa'il kenapa jadi sakatun? Yashja'una yushajjiun. Yushajjiuna ala hadhihi al-qurafati wa yu'ayyidunaha. Falamma ra'a rahimahullahu hal al-muslimina tahakkaka lid-da'wati ila Allah azza wa jalla wa qama yad'u ila Allah wa yudarrisu at-tauhid wa yankiru hadhihi syirkiyati wa khurafati wa yufarriru manhaj as-salafi as-salihi fatakawwana indahu talamidun benar fatakawwana indahu talamida dah. Talamidu fa'il. Kenapa enggak boleh tanwin? Tadi salahnya tahu kenapa? Nah, tahu. Hah? Kenapa enggak pakai tanwin? Ah iya. Uyai, ulang. Tadi udah dikasih tahu kan? Ulang bacanya. Tadi makanya dengerin saya ngomong apa Uyayna apa antum enggak begitu kok ulang katakawana indahu talamidu minadidariyati wal Uyaynati mimman aradallahu lahu al khairah. Nah itu maka di Milad Najat terdapat peribadatan kepada kubur, beristighosah kepada orang-orang yang telah wafat. Ya, apakah kepada orang saleh atau yang lainnya? Bahkan mereka di sana terdapat kuburan sahabat, semisal kuburannya Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, yang beliau mati syahid bersama jamaah sahabat ketika memerangi Musailimah al-Kadzdzab. Mereka juga yastanjidun, meminta bantuan, minta tolong kepada kuburan Zaid bin Khattab. Mereka beristighosah kepada kuburan, ya, mereka beristighosah kepada kuburannya. Ya, dan di atas kuburan Zaid terdapat kubah. Wa kanu ya'tuna ilaiha, mereka mendatangi kuburan Zaid bin Khattab min ba'idin, dari tempat yang jauh sekalipun. Nah, ini masyhur ya sekali waktu itu, ya. Nah, ini waktu itu masyhur sekali. Kemudian indahum asjarun, mereka juga punya pohon yang dikeramatkan, nakhil, pohon kurma, yang mereka meyakini pada pohon tersebut, ya, mereka dapat memberikan manfaat mudarat, wa yatabarrakun, mereka pun juga mencari ngalap berkah ke pohon tersebut. Balkana indahum annihalu, bahkan mereka memiliki nihal. Nihal itu akidah, ya, jamak dari nihlah, akidah. Mereka memiliki keyakinan al-batilah, yang batil. Ya, semisal Sufiyah, Wahdatul Wujud yang ada di Riyadh dan di Kharj. Ya, demikianlah kondisi mereka, keagamaan mereka saat itu. Para ulama sakitun hanya diam an hadzal wad'i, dari situasi seperti ini. Bahkan sebagian ulama malah mempromosikan, membela khurafat ini, mendukungnya. Falamma ra'a rahimallahu halal muslimin, maka ketika Syekh rahimallahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melihat keadaan kaum muslimin ini, ya, beliau tergerak untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Ya, beliau bangkit menyeru manusia, mengajarkan tauhid, mengingkari segala macam kesyirikan, khurafat, dan beliau menetapkan manhaj salafus saleh, sehingga ya, terkumpullah ya, murid-murid beliau yang bersama beliau yang ada di Diriyah, Uyainah, ya, yang mereka merupakan orang-orang yang Allah berikan, yang Allah kehendaki kebaikan pada mereka. Nah, terus dibaca sini. Ah, Niko. Ad-da'wata. Fakobila minhu al-amiru wa wahdahu wa wa'adahu. Ah, yang benar nih kau bacanya. Bil alah, itu masdar bil munasarah. Munasarati fi awwalil amri wa adama ubbatan. Yang benar Niko, mudhof itu wahadama. Wahadama ubbatun. Dah. Ubbati zaid. Dah. Aduh. Niko, hadama apa? Fi'il isim huruf. Fi'il. Hah? Iya fi'il. Kubah apa irobnya? Fa'ila. Kubah yang menghancurkan apa kubah yang dihancurkan? Berarti gimana bacanya? Hah? Apa? Kok jadi tadi kubatin? Kubata. Dia isim mufrad, isim jamak apa-apa? Apa? Hah? Isim mufrad. Mufrad mansub dengan apa? Fathah. Ya udah. Hah, terus? Loh. Kubahnya siapa itu? Terus Zaidun jadi apa? Nah, itu bacanya pelan-pelan. Hah? Paham situ? Nah, dia mudhof. Dengerin dulu. Saya belum suruh baca. Dengerin dulu. Bacanya begitu, pelan-pelan. Lihat. Wahadama kubata Zaidin. Sambil diresapi maknanya. Jangan baca dulu, saya lagi ngasih tahu. Ya, ntar enggak ngerti-ngerti. Nah. Udah paham sini? Tadi kelirunya tahu di mana? Ya? Nah, bacanya pelan-pelan terus. Talaba minal amiri apa? Hah? Apa irabnya itu? Hah? Apa irabnya itu? Itu sekarang saya tanya ke Niko. Ha dam mim itu isim apa huruf? Apa isim apa fiil? Ah, apa yang baca? Siapa yang tahu? Hah? Maf'ul. Mana amilnya? Tolaba. Berarti? Hah? Wa. Berarti gimana? Tolaba minal amiri. Apa yang benar baca Niko? Enggak, Niko yang saya tanya. Hadmaha. Terus? Hadmaha li'annahu la yumkinu ai yahduma. Hah? Hadama apa fi'il mudarinya? Hah? Hah? Aduh, waduh. Antum ngebak itu. Baca kamus gak Niko? Sebelumnya pesin. Ngapain aja dari kemarin? Niko. Ah, Suidi, apa film mudarinya hadama? Hah? Antum lihat di mana? Kamus apaan yang antum lihat? Hah? Ala hadama yahdimu. Nah, terus yahdimaka illa man lahu sultatun. Sultatun amma fardu fala yastatimu. Nah, udah cukup Niko. Dah lumayan dapat pelajaran banyak kan Niko? Baca pelan-pelan. Masa dari hadama kubati itu itu enggak bisa ditolerir kalau udah belajar nahwu dasar. Ya, kecuali belum belajar sama sekali. Ya, wahadama kubati masa dari fiil tiba-tiba ke majrur. Hah, gimana ceritanya itu? Hah? Paham Niko? Hah? Makanya itu jangan nebak, ya. Jangan nebak. Oh, nebak repot. Ya, terus yang dibaca sini Zaki. حتى قررت عليها عليه الطلب مثله الطلب في رب الزكي Fa'il. Karorat fa'il. Lah, karorat kita di imro'ah tadi. Mislima fa'alat al-ghamidiyyatu radhiyallahu anha fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Aqama 'alaiha al-hadda wa rajamaha alamma balagha amirul ahsa'i hadaman hubbata wa annahu rajamal im bi rajamal mar'ata arsala ila amiril uyainati wa qala imma an tatruda hadha al-mutawwi'a illa al-mutawwi'a illa qata'at anka qata'tu illa kalau qata'at apa maknanya zaki ya apa yang memotongkan qata'at nah iya siapa qata'at kalau qata'at nyambung enggak illa qata'tu anka al-musa'adata allati arsalaha ilaika faja'a al-amiru ila syekh il allati faja'a al-amiru enggak ulang allati allati anka al-musa'adata allati arsalaha la ursiluha ilaika terus faja'a al-amiru ila syekhi wa aradu alaihi al-amiru al-amru mana al-amiru al-amru faqala ana la aqdiru an uqawima haula'i wa hadda akabu asyikhu wa wa'adahu bil khairi wa an yatawakkal ala Allahi wa anna rizqa biadillahi wa anna hada akidatul tawfiq wa anna hadihi pahada wa anna hadihi akidatul tawfiq man qama biha fa inna allaha yu'inuhu wa nasaruhu wa yansuruhu apa nasaruhu? Wa yansuruhu lakinna al-amra asarra kebalik kiraan amir baca amr lakinna lakinna al-amira asarra ala al-khuruj al-syekh min baladihi fa kharaja al-syekh min al-uyainati fi waqtil qaylulati wa dhahaba ila dir'iyati wa kana lahu fiha tilmidun min khiyari talamidi yuqalu lahu bunu suwailimin suwailimin fa dhahaba asy-syekhu min al-uyainati ila dir'iyati laisa ma'ahu illa mirwahatu al-yadawiyyatu yahwi hasbuk cukup nah baik dari mana tadi bacanya summa inna tasola kemudian beliau menghubungi Amir Uyainah wa arada dan beliau menawarkan alih kepada Amir Uyainah tadi ad-da'wah faqabila minhu al-amir maka Amir menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa wa'adahu bil munasarah dan Amir pemimpin Uyainah menjanjikan kepada Syekh ya bantuan pertolongan sokongan fi awalil amr pada awal mula dakwah beliau wa hadama qubbata Zaidin beliau pun menghancurkan kubah Zaid bin Khattab yang beliau meminta kepada Amir Hadmaha untuk menghancurkan kubah Zaid bin Khattab. Kenapa? Li'annahu la yumkin ayyahdimaha illa man lahu sultatun. Karena enggak mungkin menghancurkan kubah Zaid bin Khattab kecuali orang yang memiliki kekuasaan. Amal far adapun individu pada yastati, enggak bisa. Ya. Dzalika mastajaba al-amir. Para yasati utarika. Fastajaba lahu al-amir. Maka Amir pun menyambut seruan dakwah Syekh. Wa jaa ila Syekh imra'atun. Ahsannya wa ja'at ya. Ahsannya apa? Wa ja'at. Ya, karena kalau imra'atun itu muannas hakiki bukan majazi. Maka datang kepada Syekh seorang wanita i'tarafat bizina syekh. Wanita ini mengaku berzina. Talabat minhu an yuqima 'alaiha al-hadd. Wanita ini meminta kepada syekh agar ditegakkan kepada dia had, hukuman rajam. Ya. Karena dia ngaku zina. Nah, ini ya Syekh Utsaimin menjelaskan, kita ngaku zina itu cuman dengan satu tujuan, ingin ditegakkan had, bukan ingin curhat. Kalau curhat berarti buka aib sendiri yang diharamkan. Taibar kalau wa talabat minhu ayyukima 'alaiha al-hadda faraddaha. Namun syekh menolaknya. Hatta kararat 'alaihi, hingga wanita tersebut ya, mengulangi at-talaba, permintaan tadi 'alaihi kepada syekh. Mislama fa'alat al-Ghamidiyah. Seperti yang dilakukan oleh al-Ghamidiyah radhiyallahu anha fi ahdi Nabi sallallahu, di masa Nabi sallallahu, dia mengaku berzina minta ditegakkan rajam. Yang Nabi memerintahkan kepadanya, tunggu sampai lahiran anaknya. Dia tengah hamil. Anaknya lahir, dia minta rajam lagi, tunggu sampai susui 2 tahun. Anak sudah disusui 2 tahun, baru dirajam. Falamma balagha al-amir al-ahsai, maka tatkala berita itu sampai kepada Amir Ahsa, wah, itu ada yang ngancurin kubah, ada yang merajam. Ya, hadamal kubbata wa annahu rajamal mar'ata. Beliau menghancurkan kubah, merajam seorang wanita. Nah, maka arsala ila amiril Uyainah. Maka raja atau pemimpin yang ada di Ahsa mengirim surat kepada Amir Uyainah, yang tempat syekh di sini, tempat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Uyainah. Waqala, dan Amir Uyainah mengancam kepada Amir Ahsa, mengancam kepada Amir Uyainah. Ima anta turdaha dan mutawiyah, wa illa qata'tu anka al-musa'adata allati ursiluha ilaika. Kamu usir ya si da'i itu, atau kalau enggak saya putus bantuan kepada kamu yang selama ini saya kirim kepadamu. Ya. Baca al-amir ila syekh. Maka Amir Uyainah datang kepada syekh. Wa arada alaihi al-amru, dan Amir Uyainah menawarkan kepada syekh, yaitu proposal perkara, udah pergi aja syekh dari sini. Wa qala ana la aqdiru an uqawima haula'i. Amir dan Uyainah menyatakan, saya enggak mampu untuk menentang mereka. Menentang dari permintaan siapa? Amir yang ada di Ahsa. Fahaddahu, fahaddahu asyikh. Hadda'a yuhaddi'u, menenangkan. Syekh kemudian mencoba menenangkan Amir tadi. Wa wa'adahu bil khair. Ya, dan menjanjikan kepada Amir tadi kebaikan. Wa ayatawakkala ala Allah, dan agar sang Amir bertawakal pada Allah. Wa anna rizqa biyadillah, kasih tahu oleh Syekh, rezeki itu di tangan Allah. Wa anna hadihi akidatu tauhid, bahwasanya perkara ini adalah akidatu tauhid. Man qama biha, siapa yang menegakkan akidatu tauhid ini, fa inna Allah yu'inu wa yansuruh, Allah akan membantunya, menolongnya. Lakinnal amiru asarru ala khuruji Syekh min baladih. Namun Amir terus mendesak Syekh agar Syekh keluar dari negerinya. Ya, akhirnya fakharaja Syekh minar Uyainah. Syekh keluar dari Uyainah fi waqtil qailulah, di waktu qailulah. Jam 11 siang lah, sebelum zuhur. Wa dhahaba ila Dir'iyah, lagi panas-panas itu. Beliau pergi ke daerah namanya Dir'iyah, jalan kaki. Wa kana lahu fiha tilmidun min khiyar at-talamidhi. Bersama Syekh ada seorang murid beliau, yang kemudian murid ini adalah salah seorang murid terbaik beliau, yang disebut dengan Ibnu Suwailim. Ya, maka Syekh pergi dari Uyainah ke Dir'iyah. Beliau enggak punya apa-apa kecuali mirwahah yadawiyah. Kipas tangan, kipas angin tangan kayak gini. Tahu enggak? Kepanasan, kipas angin tangan. Nah. Baik. Sampai sini dulu ya. Udah masuk aja dulu belum? Suhidi udah masuk belum? Udah. Nanti lanjut lagi insyaallah. Ya, subhanak rabbiyal 'azhim.